بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا وشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الأصول الثلاثة العظيمة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة يا معشر المستمعين ينبغي على كل مسلم أن يدرك إدراكا تاما عظمها وأهميتها وحاجته الملحة إلى معرفتها، وضرورته الشديدة إلى الدراية بها والعمل بها وتحقيقها، إذ إن سعادة العبد في دنياه وأخراه ونجاته لا تتحقق إلا بتحقيق هذه الأصول الثلاثة. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث البراء وغيره أن الميت إذا دخل القبر أتاه ملكان وسأله عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كل من مات أدرج القبر وجهت له هذه الأسئلة الثلاثة. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: دار طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وطعم الإيمان أي لذة الإيمان وحلاوته. الإيمان له حلاوة لا يمكن أن يذوقها القلب إلا بالرضا بهذه الأصول، والرضا بهذه الأصول يكون بالعلم بها وباعتقاد ما دلت عليه وبالعمل بها. فهذه حقيقة الرضا بالله رب بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حقيقة الرضا بذلك أن يتعلم هذه الأصول تعلما صحيحا، وأن يفهمها فهما صحيحا، وأن يعتقد بذلك اعتقادا راسخا ويؤمن به إيمانا جازما، وأن يعمل بموجبات ذلك ومقتضياته. هذه حقيقة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya, para pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Beliau berkata: "Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, apakah tiga utama yang wajib bagi seorang manusia untuk mengetahuinya, maka jawablah: tiga landasan utama tersebut, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan anda siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmatnya, dan dia adalah zat yang berhak disembah, tidak ada zat yang berhak disembah selainnya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan semua selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut alam. Dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Maka apabila katakan kepada anda, dengan apa mengetahui Rabbmu? Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah malam, siang, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah engkau sujud kepada matahari dan jangan pula engkau sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika hanya kepadanya engkau menyembah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam tujuh masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam di atas arsy. Yughshil laila an-nahar, dialah yang menentukan malam pada siang. Yatlubuhu hatitha, dia terus mengikutinya dengan cepat. Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih, matahari, dialah yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang yang tunduk di bawah aturan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr, milik Allah segala penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah rabb semesta alam. Dan rabb adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian yang menciptakan, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan dari curahan hujan tersebut buah-buahan sebagai karunia untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sedang kalian mengetahui. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mutahakku li'ibadah, pencipta semua ini dialah yang berhak untuk disembah. Penulis kitab ini rahimahullah memulai perkataannya dengan tiga landasan utama yang sangat besar, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga landasan utama ini, pokok-pokok ini wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna. Dan juga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui pentingnya hal ini. Dan pentingnya untuk mengetahui dan mempelajari serta mengamalkan apa yang dikandung oleh perkara-perkara ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat serta keselamatannya di dunia dan di akhirat tidak akan terrealisasi kecuali dia merealisasikan tiga pokok utama ini. Dan tertera dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bara dan selainnya bahwasanya orang mayit apabila dia telah dimasukkan ke dalam kubur, maka akan datang dua malaikat dan bertanya kepadanya tentang tiga landas utama atau tiga pokok utama ini, yaitu pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbmu siapa, apa agamamu dan siapa nabimu, dan semua yang masuk ke dalam kubur maka akan ditanya tentang tiga perkara ini. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzaka ta'mal iman an radiya billahi rabba wa bil islamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan lezatnya dan manisnya iman barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan yang dimaksud dengan ta'mul iman, rasa keimanan, yaitu kelezatan dan manisnya iman. Karena keimanan mempunyai rasa manis yang tidak mungkin dirasakan oleh, kecuali oleh hati yang ridha dengan tiga perkara ini. Dan maksud dari ridha terhadap tiga perkara ini, yaitu mempelajari tiga hal ini, meyakininya, dan mengamalkan kandungannya. Inilah yang disebut atau hakikat ridha terhadap Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rabbnya. Yaitu dengan seorang mempelajari tiga perkara utama ini dan memahaminya dengan benar, meyakininya dengan keyakinan yang kuat, beriman dengan keimanan yang mantap, serta mengamalkan kandungan dan konsekuensi dari apa yang dia yakini dan dia telah pelajari dari keridhaan terhadap Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Wa min 'inayati nabiyyina alaihi salatu wassalam bi hadhihi al-usul توجيهه صلى الله عليه وسلم المسلم عند سماع الأذان عندما يقول مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن يقول المسلم حين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ورد أيضا قول ذلك في أذكار صباح والمساء أن يقول ذلك إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا, على خلاف بين أهل العلم في تحسين الحديث الذي في ورد في ذلك أو تضعيفه. كل ذلك يؤكد المكانة العظيمة لهذه الأصول الثلاثة وحاجة المسلم إليها واستذكارها وتحقيق مرامينها وترسيخ الإيمان بها وتجديد ذلك كل يوم في أذكارك وعند سماعك الأذان وأنت تستحضر هذه الأصول الثلاثة مستذكرا لها مجددا الإيمان بها حريصا على تتميمها وتكميلها. كل ذلك يؤكد على أهمية هذه الأصول الثلاثة وعظم شأنها وحاجة كل مسلم إلى دراستها ومذكرتها. Layar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga perkara utama ini atau tiga landasan utama ini, yaitu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya ketika mendengar azan untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, atau ketika mendengar muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka disyariatkan bagi muslim untuk mengatakan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Juga zikir ini tertera dalam zikir pagi dan petang yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk membacanya setiap pagi dan petang, yaitu dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan hadis ini lemah dan sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Ini semua menunjukkan kedudukan besar, ya, besarnya kedudukan tiga pokok utama ini dan wajibnya bagi seorang muslim untuk selalu mempelajarinya, mengulang-ulanginya, dan mengamalkan kandungannya agar imannya semakin kuat, dan hal itu dia ulang-ulang sehari. Dan setiap hari dia berusaha untuk memperbaharui keimanannya dalam zikir-zikir pagi dan petang. Dan ketika dia mendengar azan, dia selalu menghadirkan tiga pokok utama ini. Dan dia selalu berusaha untuk memperbaharui keimanannya dan menyempurnakan keimanan tersebut. Hal ini menunjukkan penting tiga perkara utama ini dan perlunya seorang muslim untuk selalu mempelajarinya dan mengulang-ulanginya. Wa Syekh Al-Islam Muhammad Ad-Duhab rahimahullah qala akramahullah wa manna alayhi bi an afrada hadhihi al-usul al-thalatha fi rasail. كتبها بصيغة تناسب طلاب العلم وكتبها أيضا بصيغة تناسب العوام وأيضا من الله سبحانه وتعالى بأن نفع بهذه الأصول نفعا عظيما واعتنى بها الناس عناية بالغة تدريسا ودراسة ومذاكرة وحفظا وعاش على هذه الأصول أقوام أكرمهم الله وماتوا عليها غير مبدلين ولا مغيرين وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فينبغي على كل مسلم أن يغتنم حياته في معرفة هذه الأصول الواجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعتني بدراسة هذه الأصول وأن يكثر من قراءتها ومطالعتها ومراجعتها وأن يسعى في نشرها بين أهله وأولاده وقرابته وجيرانه نشرا للخير وتعميما للفائدة فإن الدال على الخير كفاعله ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولهذا من أعظم ما يكون هداية هدية يقدمها الإنسان لقرابته ولزملائه هذه الأصول التي سيمتحنون عليها عندما يدخلون قبورهم حيث كل واحد منهما يقال له من ربك وما دينك وما نبيك بدل حد الإنسان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengarang kitab ini Syekhul Islam ya Muhammad bin Ahab rahimahullah, beliau telah mengarang kitab Usulus Salasah ini dan beliau menulis kitab ini dengan berbagai macam model ya, ada yang bentuk sesuai yang sesuai untuk para penuntut ilmu, juga ada yang disesuaikan untuk orang awam, dan kitab ini telah ya, diambil manfaatnya oleh banyak dari kalangan manusia. Banyak orang-orang yang berusaha mengajarkannya, mempelajarinya, menghafalnya, dan banyak ya generasi dari umat ini telah mati dan mereka selalu mempelajari dan mengamalkan kandungan dari kitab ini dan mereka tidak merubah sama sekali dari apa yang dikandung oleh kitab ini dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka wajib bagi setiap Muslim, manusia untuk mengisi kehidupannya dengan baik dan mempelajari hal ini. Hal ini wajib dipelajari untuk setiap manusia, setiap insan, setiap Muslim dan berusaha untuk senantiasa mengulang-ulang membaca hal ini dan berusaha untuk mengajarkannya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Ya, kepada orang-orang terdekat dengan dia, karena ad-dal ala khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan, dan barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Maka dari itu kita mengetahui bahwasanya hadiah terbaik yang kita hadiahkan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, yaitu tiga pokok utama ini, yang mana setiap orang akan diuji, akan ditanya ketika ia masuk ke dalam kubur, ya setiap kita akan ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan dan membimbing kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.